menggoda, mengusik angan yang bercanda. Aku terjaga dari hayal asa kecewa. Denganlah kasih jeritan hati, mungkinkah kau ku miliki sehelai cinta yang aku cari, mungkinkah.